Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل جلاله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله والحمد لله Allah Azza wa Jal yang senantiasa memberikan kepada kita kenikmatannya, yang senantiasa membimbing kita sehingga kita masih berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita sekalian wasabata fid din, kekokohan di dalam agama Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita sekalian untuk menjalankan agama Allah Jalla wa Ala. Kita melanjutkan kembali pelajaran kita dari Sahih Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, masih dalam kitab Al-Iman, menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan dari hadis-hadis yang sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berkata Al-Imam Muhammad ibn Ismail ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبة الجعفي مولاهم البخاري أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب الحياء من الإيمان باب الحياء من الإيمان باب yang menjelaskan bahwa malu termasuk dari cabang keimanan. Maka di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala hendak menjelaskan kepada kita bahwa amalan hati termasuk dari iman. Di antara amalan hati tersebut adalah al-haya'u, adanya sifat malu pada seseorang. apabila seorang muslim dan muslimah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sifat al-haya, sifat malu pada dirinya, malu yang menyebabkan dia menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dapat merendahkan kedudukannya dan dapat menurunkan harga dirinya dan menjauhkan dia dari berbagai perbuatan-perbuatan kemaksiatan, maka ini menunjukkan bahwa al-haya, malu tersebut adalah merupakan salah satu cabang keimanan yang terdapat pada diri seseorang. Pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang syu'abul iman, tentang cabang-cabang keimanan. Dalam satu riwayat disebutkan al-imanu bid'un wa sittuna syu'bah atau bid'un wa sab'una syu'bah, iman itu 60 atau 70 cabang lebih. A'laha qawlu la ilaha illallah, yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imafatul adha 'anit tariq, yang paling rendah adalah menyingkirkan berbagai gangguan-gangguan dari jalanan yang dilalui oleh manusia. Wal haya'u syu'batan minal iman, sedangkan rasa malu termasuk di antara cabang keimanan. Maka hadis ini jelas sekali menunjukkan bahwa apabila seorang diberikan sifat malu pada dirinya, maka ini menunjukkan bahwa dia memiliki salah satu dari cabang keimanan dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki padanya kebaikan. Lalu apa yang dimaksud dengan al-haya di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Yang dimaksud dengan al-haya'u atau rasa malu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa malu itu salah satu dari cabang keimanan, demikian pula dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Imran ibn al-Husain, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-haya'u la ya'ti illa bi khair, rasa malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Apa yang dimaksud malu di dalam hadis-hadis ini? Para ulama menjelaskan bahwa dimaksud malu yang terdapat pada diri seorang muslim, di antara sifat yang mulia adalah malu yang mencegah orang yang memiliki rasa malu tersebut dari melakukan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-Raghib rahimahullahu taala pada saat beliau mendefinisikan al-haya, yang dimaksud adalah inqibadun nafsi 'anil qabih, jiwa ini tertahan dari melakukan sesuatu yang jelek, yang buruk, yang mencegah dia dari melakukan keburukan, kemaksiatan yang merendahkan kedudukannya, sehingga dia tetap dalam kondisi di alam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dimaksud dengan malu yang dipuji oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dia malu kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan dia taat kepada Allah jalla wa ala. Dia malu kepada makhluk, maka dia menjaga dirinya, dia bersifat sopan dan tidak melakukan hal-hal yang merendahkan kedudukannya di hadapan masyarakat. Ya, berbeda dengan orang yang tidak punya rasa malu. Kita melihat orang yang kurang akalnya, yang tentunya mereka tidak terkontrol dalam perbuatan-perbuatannya, disebabkan karena mereka tidak memiliki rasa malu. Mereka berjalan dengan seenaknya, dengan bertelanjang, dalam keadaan mereka tidak punya rasa malu. Menunjukkan bahwa orang yang tidak punya rasa malu termasuk di antara suatu hal yang merendahkan kedudukan seorang, baik di hadapan masyarakatnya maupun di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula para wanita, Bayangkan kalau wanita tersebut tidak punya rasa malu, maka dia akan memamerkan auratnya di hadapan orang-orang bukan mahram. Dia tampakkan tubuhnya, dia menampakkan dirinya dengan tanpa rasa malu, berjingkrak-jingkrak, ya. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza lam tastahi fasna' ma syi'." Apabila engkau sudah tidak punya lagi rasa malu, maka kerjakan apa yang engkau inginkan. Silakan mengerjakan. Menunjukkan itu celaan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dari sini jelas bagi kita bahwa yang dimaksud al-haya'u dalam istilah asy-syara' adalah sesuatu yang mengantarkan seorang kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghindarkan seorang dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang rendah, yang buruk, dari akhlak-akhlak yang jelek. Oleh karena itu, tidaklah termasuk rasa malu yang mendatangkan kebaikan apabila mencegah dia dengan perasaan yang terdapat pada dirinya menyebabkan dia terhalang dari kebaikan, menyebabkan dia tidak justru mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan bahwa dia malu. Ya, ada seorang misalnya mengatakan, "Saya malu datang ke majelis." Ya, kenapa? Masa umur saya sudah tua seperti ini tapi belum bisa ngaji, belum bisa baca Quran, saya enggak maulah menuntut ilmu. Malu. Masa yang lain masih muda sedangkan saya sudah tua. Sehingga dia tidak menuntut ilmu, menghalangi dia dari kebaikan. Ini bukan malu yang disyariatkan dan bukan al-haya yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu khajal yang jelek, ya. Itu disebut khajal, khajal yang jelek. Ya. Bukan al-haya. Kalau al-haya semuanya baik. Nah, adapun yang menghalangi seorang dari kebaikan, maka itu bukanlah termasuk dari al-haya. Makanya Mujahid bin Jabr rahimahullahu taala, murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "La yanalul ilma mustahin wa la mustaqbir." Tidak akan mendapatkan ilmu dua macam orang. Yang pertama, orang yang suka malu. Orang yang pemalu. Dikit-dikit malu. Yang menghalangi dia dari kebaikan. Nah, sehingga dia tidak menuntut ilmu. Malu datang ke masjid karena selama ini dia tidak pernah sholat ke masjid. Ya, jadi masalah. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan kewajiban yang Allah wajibkan atas kalian. Kerjakan. Nah, malu nanti orang mengatakan saya alim. Tidak, kerjakan. Yang wajib bagi kamu adalah mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Ketika kamu meninggalkan sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu, kamu meninggalkannya dengan alasan karena malu atau karena takut dipuji orang, maka sesungguhnya kamu telah terjatuh dalam perbuatan riya. Oleh karena itu Fudail bin Iyad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-amalu tarkul amali li ajli an-nasi riya wal amalu li ajli an-nasi syirkun. Meninggalkan satu amalan karena alasan manusia, itulah riya yang sebenarnya. Ketika dia meninggalkan amalan yang diwajibkan, enggak mau datang ke masjid. Kenapa? Malu nanti orang menyebut-nyebut dia ahli ibadah misalnya. Sehingga dia tidak datang ke masjid. Itulah riya yang sebenarnya, kata Fudail. Dia telah meninggalkan kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan muncul satu kesombongan pada dirinya. Dia akan memuji dirinya, "Saya tidak datang ke masjid, berarti saya ini berusaha untuk beramal dengan ikhlas." Akhirnya dia takjub terhadap dirinya sendiri. Maka itulah riya, kata Fudail bin Iyad. Beramal karena manusia, itulah syirik yang sebenarnya. Ya, yang wajib adalah mengerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan yang dilarang. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, "Haddatsana Abdullah bin Yusuf." Telah memberitakan kepada kami Abdullah bin Yusuf At-Tunisi Beliau asalnya berasal dari Dimashq, dari Damaskus. Dan beliau bertempat tinggal di Tunis. Dan beliau adalah seorang perawi yang sangat terpercaya, terkhusus apabila beliau meriwayatkan hadis dari Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Abdullah bin Yusuf dan Abdullah bin Maslamah Al-Qa'nabi, kedua perawi ini dikenal orang yang paling terpercaya dalam meriwayatkan muwatta'nya Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Maka di sini Abdullah bin Yusuf juga meriwayatkan dari Al-Imam Malik. Qala akhbarana Malik ibn Anas. Beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Malik bin Anas. Abu Abdullah, Imam Dari Hijrah. Beliau adalah imamnya Al-Madinatul Nabawiyah. Dan beliau dikenal pada zamannya orang yang semangat dalam menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tegas terhadap bid'ah dan para pelaku bid'ah. Beliau sangat benci melihat ada orang-orang yang mengajarkan dan menyebarkan kesesatan. Pernah ada seorang dari kalangan orang-orang yang suka mempelajari ilmu kalam, ilmu filsafat, datang kepada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Lalu orang ini mengatakan kepada Imam Malik, wahai Abu Abdullah, saya ingin berdialog denganmu. Saya ingin mengajak engkau jial. Ingin mengajak berdebat Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Kata Imam Malik rahimahullah, walhamdulillah. Adapun saya sudah yakin dengan agama saya. Saya yakin bahwa saya berada di atas kebenaran, karena saya berpegang teguh dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun kamu, kalau kamu masih ragu dengan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pergilah kamu. Kamu cari orang yang seperti kamu, lalu kamu ajak debat dia. Adapun saya tidak akan mengajak kamu untuk berdebat. Agama ini jelas. Al-Qur'anul Karim, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan di atas pemahaman para ulama ussalaf rahimahumullahu ta'ala. Dan beliau lah yang mengatakan pada saat beliau berada di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau mengatakan, kullu qawlin yuqbalu wa yurad illa kalamu sahibi hadzal qabr. Setiap ucapan bisa diterima dan bisa ditolak kecuali ucapannya penghuni kuburan ini, sambil beliau mengisyaratkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kuburan beliau. Dan beliaulah yang mengatakan, "Idza sahhal hadits fa huwa madhhabi." Apabila telah sahih satu hadis, maka itulah madhabku dan pendapatku. Beliau mengajarkan kepada umat ini agar mereka hendaklah senantiasa berusaha untuk mengikuti dalil, tidak mengikuti pendapat seorang, sebesar apapun orang itu, apabila dia telah mengetahui hadis dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka hendaklah ini yang harus diutamakan dan dikedepankan dari ucapan-ucapan manusia yang lain. An Ibnu Shihab, dari Ibnu Shihab Muhammad bin Muslim bin Ubaidillah bin Abdillah Ibnu Shihab Abu Bakar Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, beliau adalah seorang yang pertama menuliskan tentang ilmu-ilmu yang di dalamnya berisi hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan perintah Umar bin Abdul Aziz Al-Khalifah rahimahullah ta'ala. Pada saat itu banyak dari kalangan para ulama yang meninggal, sehingga Umar bin Abdul Aziz sangat mengkhawatirkan akan hilangnya para ulama dalam keadaan ilmu-ilmu mereka belum lagi dibukukan, sehingga beliaulah yang menganjurkan kepada mereka, para ulama pada zaman itu, di antaranya adalah Ibnu Shihab, untuk mengumpulkan ilmu-ilmu yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Salim bin Abdullah, dari Salim bin Abdullah bin Umar ibn al-Khattab al-Adawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang tabi'i, anak dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah bin Umar. An abihi, dari ayahnya, yaitu Abdullah bin Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhuma. Nampak dari sanad hadis ini, kita melihat semua para perawi hadis ini berasal dari Madinah. Imam Malik dari Madinah, Ibn Shihab dari Madinah, Salim juga dari Madinah, Abdullah bin Umar, seluruhnya dari Al-Madinah An-Nabawiyah, kecuali gurunya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau berasal dari Damaskus, dari Dimashq, yaitu Abdullah bin Yusuf At-Tunisi rahimahullahu ta'ala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra ala rajulin minal ansar, beliau melewati seseorang dari kalangan Ansar. Siapa orang dari kalangan Ansar ini? Wallahu a'lam, tidak diketahui. Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau yang dikenal luas dalam hal telaah beliau terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sangat bersemangat untuk mencari sahabat-sahabat yang mubham, yang tidak diketahui siapa itu, yang disebutkan dari dalam hadis tersebut an rajulin minas sahabah, dari seseorang dari sahabat. Siapa itu? Al-Hafidz Ibnu Hajar, beliau sangat semangat untuk mencari siapa yang disebutkan dalam hadis tersebut. Beliau sendiri tidak mendapatkan siapa orang ini. Orang dari kalangan Ansar, yang jelas beliau tentunya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melewati seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Wa huwa ya'idhu akhahu fil haya'i, dalam keadaan orang ini menasihati saudaranya dalam masalah malu. Ya, yang nampak dari siyaqul hadis, dari konteks hadis ini menunjukkan bahwa orang ini sedang menasihati saudaranya. Ya, dalam masalah malu. Kamu jangan malu, hilangkan sifat malu itu. Kira-kira seperti itulah nasihat dari saudaranya ini kepada saudaranya, kepada seorang ini kepada saudaranya. Dua orang ini tidak diketahui. Siapa orang dari Ansar ini, siapa pula saudaranya, tidak diketahui. Wallahu a'lam. Ya, dan itu tidaklah memudaratkan hadis. Ini satu kaidah yang perlu kita ketahui, ma'asyiral muslimin rahimahumullahu ta'ala, bahwa apabila di dalam satu sanad hadis atau dalam satu riwayat hadis disebutkan sahabah dan tidak diketahui siapa dia, namun dia dipastikan bahwa dia termasuk dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidaklah memudaratkan keabsahan dari hadis tersebut, tidaklah menjadikan hadis itu lemah, karena semua sahabat itu adil. Tidak satu pun dari kalangan para sahabat yang tercela, yang ditolak periwayatannya. Mereka semua dikenal sebagai sahabat-sahabat yang adil berdasarkan persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terkadang tidak disebutkan nama orang tersebut, ya mungkin untuk disembunyikan jati dirinya. Ya, mungkin berkenaan tentang seseorang dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sengaja tidak disebutkan jati dirinya, dalam disebabkan karena ada satu hal. Walhasil bahwa orang ini sedang menasihati saudaranya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat. Ternyata nasihat itu berkenan tentang masalah malu. Orang ini menasihati saudaranya agar jangan selalu bersifat malu, hilangkan sifat malu itu pada dirinya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang yang menasihati saudaranya tersebut, da'hu, biarkan dia, yakni biarkan saudaramu dalam keadaan demikian. Karena akhlak ini adalah merupakan termasuk di antara akhlak al-karimah. Karena akhlak malu termasuk di antara keimanan. Fa innal haya'a minal iman, karena rasa malu itu termasuk dari keimanan. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Maka di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tegas menyatakan bahwa rasa malu itu termasuk dari keimanan. Maka hendaklah kita harus menumbuhkan perasaan malu. Malu yang menghalangi kita dari berbagai macam perbuatan-perbuatan yang merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Gimana kita bersifat malu di hadapan Allah Jalla wa'ala? Disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, kata Nabi alaihi salatu wassalam, istahyu min Allah haqqal haya. Malulah kalian dari Allah dengan sebenar-benarnya malu. Faman istahya min Allah haqqal haya falyahfadhir ra'sa wa ma wa'a walyahfadhil batna wa ma hawa وليذكر الموت والبلى ومن أراد الآخرة ترك زينة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياة. Nasihat yang sangat penting sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, malulah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Gimana cara membuktikan, mempraktikkan rasa malu kita kepada Allah itu? Kata Nabi, barang siapa yang malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu, maka hendaklah dia pelihara kepalanya dan apa yang ada di sekitarnya. Gimana melihara kepala itu? Pelihara apa yang masuk ke dalam akal kita. Pelihara apa yang masuk ke dalam otak kita. Kalaulah dikatakan bahwa akal itu terdapat di otak. Ya, walaupun pendapat yang sahih sebenarnya bahwa akal itu terdapat dalam hati seseorang, ya, dalam kalbu seseorang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lahum qulubun yaqiluna biha." Apakah mereka itu punya hati yang mereka berakal dengan hati tersebut? Maka ini penjelasan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa hati itu di akal itu terdapat di dalam hati, dalam kalbu seseorang. Nah, ya, mungkin kurang tepat kalau orang mengatakan, ya, coba akalmu itu di mana? Nah, akalmu itu di mana? Ditunjukkan ke hati, ya. Nah, dipelihara. Jangan memasukkan sesuatu yang akan merusak hati kita. Pelihara hati. Kita menjaga hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran kemaksiatan, kotoran fitnah yang dapat menghitamkan hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kondisi hati itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu taala anhuma. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. Fitnah-fitnah itu, kesesatan-kesesatan itu akan selalu berusaha dilengketkan ke hati. Ya. Dilengketkan ke hati. Ibaratnya seperti seseorang yang menganyam tikar, di mana mereka menganyam tikar itu sehelai demi sehelai. Maka demikian pula fitnah itu datang satu persatu, dia akan berusaha untuk melengket dan bersatu dengan hati itu. Fa ayyu qalbin ankaraha nuqitat fihi nuqtatun bayda wa ayyu qalbin ushribaha nuqitat fihi nuqtatun sauda. Maka hati yang mana saja dari hati manusia, apabila fitnah itu datang kepadanya lalu kemudian dia mengingkari, maka akan diberikan satu titik putih yang menunjukkan kesucian hatinya. Dan siapa saja dari yang memiliki hati tersebut, ketika fitnah itu datang lalu kemudian dia menerimanya, dia membiarkannya masuk ke dalam hatinya, maka akan diberikan satu titik hitam ke dalam hati itu. Hatta tasira ala qalbain, sehingga hati manusia ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qalbun abyad mithlu safa la tadurruhu syai la tadurruhu fitna ma damati samatul ard, yaitu hati yang putih, bersih, suci, ya, seperti batu yang licin. Gimana kondisi batu yang licin itu? Batu yang licin, apa saja yang berusaha untuk melekat di atasnya disebabkan karena licinnya, maka sesuai itu akan terus jatuh dan tidak melekat sehingga dia tetap dalam keadaan putih, tidak terfitnah oleh apapun, ya, selama masih ada langit dan bumi, maksudnya selama-lamanya. Adapun yang kedua, wa qalbun aswad murbadan kalkuzi mujahhiyan. Hati yang kedua adalah hati yang berwarna hitam. Mujahhiyan, kalkuzi mujahhiyan, murbadan. Yang dimaksud murbadan yaitu, ya, kalau sesuatu itu berwarna putih lalu dicampur dengan hitam, maka dia akan berubah menjadi warna yang keruh, seperti warna kotoran yang ada di got-got tersebut. Nah, jernih kemudian dicampuri dengan berbagai macam kotoran, jadi keruh. Begitulah hati seorang yang terkena fitnah, sehingga keadaannya itu seperti al-khus mujahiyan, seperti gelas yang terbalik. Nah, apa saja yang mau dimasukkan itu tidak akan bisa. Mau diberikan hidayah, mau disampaikan nasihat kepadanya, dia tidak akan menerima nasihat tersebut. La ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkara, sehingga dia tidak mengetahui perkara yang ma'ruf, dia tidak mengingkari kemungkaran kecuali yang diterima oleh hawa nafsunya. Waliyadzu billah, kalau demikian keadaan, maka sikap malu kita kepada Allah adalah memelihara hati kita. Jangan sampai kita memasukkan sesuatu yang dapat merusak dari berbagai macam fitnah, syubhat ataupun syahwat. Termasuk di antara apa yang terdapat di sekitar kepala adalah mata kita. Jaga pandangan, ya, jangan sampai kita melihat apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Termasuk di antara sifat malu kita dengan menjaga apa yang di sekitar kepala adalah memelihara lisan. Jangan kita berbicara kecuali dalam keadaan mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan. Lalu kata Nabi, wal yahfazil batna wa ma hawa, hendaklah dia pelihara perutnya dan apa yang ada di sekitarnya. Perhatikan apa yang dia masukkan ke dalam perutnya, halalkah ataukah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat berhati-hati untuk memasukkan apa dari berbagai makanan dan minuman ke dalam perutnya. Khawatir jangan sampai itu perkara yang diharapkan. Beliau pernah lewat, beliau menemukan satu biji kurma. Nah, lalu beliau mengatakan, "Laula anni akhsha an takuna min as-sadaqah la akaltuha." Kalaulah aku tidak khawatir bahwa kurma ini termasuk dari sedekah, saya akan makannya. Tapi karena khawatir jangan sampai ini termasuk kurma sedekah yang tercecer. Dan tidak boleh bagi seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk memakan dari sedekah. Kalau dari hadiah beliau terima, dari sedekah haram atas beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tidak makannya. Nah, Abu Bakar Siddiq, beliau pernah memakan sesuatu yang ternyata itu adalah dari hasil upah perdukunan yang pernah dilakukan oleh budaknya. Budaknya ini dahulu di zaman jahiliyah pernah jadi dukun, dapat hasil. Sebagiannya itu diberikan kepada Abu Bakar Siddiq, lalu kemudian diberikan sesuatu dimakan oleh Abu Bakar Siddiq. Khawatir jangan sampai itu akan menghalangi beliau untuk masuk ke dalam syurga, maka beliau muntahkan. Nah, subhanallah. Begitulah sikap wara dari para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, termasuk di antara apa yang ada di sekitar perut adalah kemaluan. Jangan kita meletakkannya kecuali dalam perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana itu mendatangkan keridhaan Allah? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Di antara yang disebutkan oleh Allah, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Termasuk di antara ciri-ciri orang mukmin adalah mereka yang memelihara kemaluannya, kecuali terhadap istri mereka ataukah budak wanita mereka Kalau dengan istri dinamakan pernikahan, nikah. Kalau dengan budak wanita dinamakan at-tasarri. Maka itu tidak tercela. Boleh bergaul dengan istri, boleh bergaul dengan budak wanita. Barang siapa yang mencari selain dari itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Orang-orang yang berzina. Orang-orang yang melakukan homoseksual. Ya. Liwat. Mengamalkan amalannya kaumnya Luth. Nah, yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man 'amila 'amala qaumi Luthin faqtulul fa'ila wal maf'ul lah." Barang siapa yang mengamalkan amalannya kaum Luth, yaitu liwat homoseks, maka bunuhlah pelakunya dan yang dikerjain. Nah. Bunuh keduanya, fa'ilnya dan maf'ulnya, subjeknya dan objeknya. Subhanallah. Ataukah para wanita di antara sesama wanita? Dalam bahasa Arab disebut sihaq. Kalau di antara sama laki namanya liwat. Sesama wanita namanya sihaq. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia lesbian. Nah, kita mendengarkan di negara-negara barat yang penuh dengan kebebasan, berbagai macam kesesatan terjadi di sana. Hubungan laki sama laki enggak masalah kalau saling meridhai. Hubungan di antara perempuan itu diresmikan oleh mereka. Subhanallah. Nah, barang siapa yang mencari selain daripada itu, mencari selain istrinya, mencari selain budak wanitanya, maka mereka itulah orang-orang melampaui batas. Berdasarkan ayat ini, para ulama menjelaskan tentang haramnya al-istimna atau yang disebut dengan onani berdasarkan ayat ini. Karena onani bukan dari, termasuk di antara salah satu dari dua yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan. Termasuk di antara yang diharamkan Allah Jalla wa ala. Ada sebagian yang mengatakan boleh kalau darurat. Kalau sudah kepepet boleh katanya. Nah, yang sahih dalam permasalahan ini tetap tidak diperbolehkan. Di sana ada alternatif yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa itu alternatifnya? Mungkin dari kalangan para pemuda mereka ingin menikah tapi ternyata mereka selalu terhambat oleh sesuatu sehingga mereka tidak mampu. Apa alternatifnya? Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim, "Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai sekalian para pemuda, siapa yang sudah punya kemampuan, ya, dari sisi dia mampu memenuhi kebutuhan keluarganya, ya, baik dari sisi zahir dan batinnya, maka hendaklah dia nikah. Fa innahu aghabbu lil basar wa ahsanu lil fars, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan, lebih memelihara kemaluan. Faman lam yastati' fa alaihi bisiyam fa innahu la yuja. Siapa yang belum mampu melakukan ini, maka hendaklah mereka memperbanyak puasa. Karena itu akan menjadi perisai bagi berpuasa. Jangan istimna. Nah. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wal yadhkuril mauta wal bila," termasuk di antara seorang yang akan menumbuhkan rasa malunya kepada Allah, dia senantiasa mengingat kematian dan kebusukan yang ada di dalamnya. Ya, perhatikan. Kita semua tentunya akan mati. Kita semua akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kubur tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah. Ingatlah bahwa kita akan menghadap Allah. Ingatlah itu. Dalam riwayat At-Tirmidzi kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat al-maut." Perbanyaklah untuk mengingat-ingat pelumat segala macam kelezatan dunia, yaitu kematian. Ini termasuk di antara iman seseorang. Kemudian kata Nabi, "Wa man arada al-akhirah taraka zinata al-hayati ad-dunya." Barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, dia akan meninggalkan segala macam kesenangan-kesenangan dunia yang menipu. Barang siapa yang melakukan ini semua, maka sungguh dia telah malu kepada Allah dengan sebenar-benarnya malu. Nah, saya kira sampai di sini insyaallah penjelasan kita berkenan tentang hadis al-haya'u minal iman. Wallahu a'lamu bissawab. Wallahu a'lamu bissawab. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.